Harta siapapun suka, tak perlu malu untuk mengakuinya. Orang munafik jika berkata tak ingin kaya, namun yang jadi persoalan, kaya tidak serta-merta menjadi bahagia karena banyaknya harta. Karena harta pun bisa jadi malapetaka. Seperti kuda liar yang dijinakkan, ia akan menjadi kuda yang luar biasa. Namun dalam keliaran, ia bisa membuat binasa sang penunggangnya. Begitulah harta. Karena itu, jangan sampai hartamu membawa bencanamu. Seperti banyak lukisan karya cinta seorang pria dan wanita yang terikat dalam hubungan suami istri, terjalin mesra, bertumbuh luar biasa. Dalam kemiskinan mereka bahagia, merangkak langkah demi langkah. Malapetaka tiba, celakanya justru di keberhasilan akan karya dan pekerjaan. Sang suami menjadi kaya, hebat luar biasa. Istri punya kesibukan yang tak kalah sengitnya. Dua orang yang selalu bersatu terpisah sudah. Fasilitas membuat mereka jalan berbeda arah. Waktu terus bergulir, biasa terpisah. Tak lagi membuat mereka rasa saling memiliki. Celaka tiba, orang ketiga ada. Bisa dibayangkan? Harta telah membuat malapetaka. Jangan takut kaya, tapi awas, jangan lengah dalam mengendalikan diri. Kelolalah kekayaan dengan tepat guna sehingga tidak salah dalam melangkah. Harta tak salah, sikap terhadapnya lah yang bisa menjadi malapetaka. Kesedihan yang sangat menyedihkan kalau sampai harta membuat engkau tertimpa malapetaka. Bijaksanalah, kendalikan harta sebagaimana mestinya.